Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال صاحب الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه علامة ابن القيم رحمه الله تعالى في من أن الدعاء نوعان doa wa mas'alatin wa doa wa ibadatin wa ma dhukra bainahuma minat talazum wa tadammuni ahadihima al-ahlul akhar fadhalika bi'tibari kauni dhakir wa tali wal musalli wal mutaqarribi bin nusuki wa ghairihi taliban fil makna fa idkhulu fi musammat doa biadal i'tibar. Ini sebagaimana telah kita lewati dari bab kita ini tentang kalamnya Syekhul Islam rahimahullah taala, di mana beliau menjelaskan tentang makna doa yang ada dalam Al-Qur'an atau yang ada dalam as-sunnah, juga diikuti oleh al-allama at-Tirmidzi Ibnu Al-Qayyim, semoga Allah merahmati keduanya, tentang kalamnya Syekhul Islam, yaitu bahwasanya doa ada dua macam, doa mas'alah wa doa ibadah. Doa yang berupa permintaan dan doa yang berupa yaitu bentuk amalan ibadah. Walaupun di situ dia tidak atau seorang tidak mengucapkan dengan bentuk kalimat meminta, tapi keduanya saling talazum, saling talazum, saling tuntut menuntut antara doa ulmasalah dan doa ibadah. Wa ma dzukira bainahuma min talazum tadammuni ahadimal akhar, dan apa yang disebutkan antara keduanya, antara doa ulmasalah dan doa ibadah, disebutkan berupa di sana ada talazum, makna yang saling lazim melazimi antara doa ulmasalah dan doa ibadah adalah dua masalah yang saling tuntut menuntut, dan satu di antara dua masalah ini saling mengandung, dikatakan kandungannya adalah tidak keluar dari satu di antara doa ulmasalah dan doa ibadah. Mutadammuni ahadima lil akhir. Doa ibadah menuntut atau mengandung doa mas'alah dan juga sebaliknya. Doa mas'alah mengandung doa ibadah. Perinciannya wa fadzalika bi tibari kauni dzakir wa tali wal musalli wal mutaqarrib bin nusuk wa ghairihi taliban fil makna. Bagaimana bentuk talazum, bagaimana bentuk tadammun antara doa ul mas'alah dan doa ul ibadah, yaitu ditinjau dari sisi pengertian keberadaan seorang yang berzikir, seorang yang membaca, seorang yang sholat, seorang yang bertakarrub kepada Allah dengan melakukan nusuk yaitu ibadah, dan yang lainnya secara makna dia dalam meminta. Jadi seorang yang berzikir, seorang yang membaca Al-Quran, seorang yang sholat, seorang yang melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan yang lainnya secara makna dia adalah meminta. Walaupun bentuk kalimatnya bukan meminta, tapi tuntutannya secara makna dia juga meminta. Seorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Ya kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini baru mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin cukup sebagai seorang itu secara makna telah meminta. Itu tuntutannya. Az-zakir wa tali wal musalli. Karena seorang yang sholat dalam apa yang dia lakukan dalam ibadah sholat adalah ada permintaan, ada zikir, ada puji-pujian kepada Allah Ta'ala, tapi secara makna, secara keseluruhan dia adalah talib, meminta. Sa'il, meminta. Fayadkhulu fi musamma du'a bi hadzal i'tibar. Jadi seorang yang zakir, seorang yang berzikir, seorang yang membaca, seorang yang sholat, seorang yang bertakar kepada Allah dengan melakukan ibadah dan yang lainnya, masuk dalam penamaan doa, ditunjuk dari sisi pengertian ini. Ditunjuk dari sisi iktibar tersebut. Apa di situ ya, Wah? Jadi kita mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Ta'ala seperti Subhanallah. Ini maknanya adalah meminta secara makna. Kita ucapkan Alhamdulillah juga termasuk meminta. Demikian juga seorang yang melakukan ibadah berupa sholat, yang di dalamnya banyak zikir, banyak tasbih. Maknanya adalah secara menyeluruh dalam meminta. Maka dikatakan taliban bil makna. Maka syara Allah Ta'ala fi sholati syar'iyati min du'ail mas'alah ma la tashu sholatu illa bihi. Kama fil fatihah. Allah telah mensyaratkan dalam sholat syar'iyah. Ini bukan sholat secara lugawi tapi secara syar'i. Sholat syar'iyah ini sholat yang telah diatur tata caranya secara syar'i, diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu namanya sholat syar'iyah, sholat yang ditinjau dari sisi makna syar'i bukan makna lugawi. Disyaratkan di dalam sholat tersebut berupa doa ul mas'alah, doa permintaan. Ma la tashihu sholatu illa bihi. Syariat tadi berupa sesuatu yang tidak sah sholat tersebut dengannya. Apa itu? Yaitu seperti dalam Al-Fatihah. Jadi yang mana sholat tadi tidak sah kecuali dengan doaul mas'alah. Seperti dalam surat Al-Fatihah. Dan seperti diantara, ya ini apa doa yang ada diantara dua sujud. Dan juga dalam tasyahud. Ini yang diinginkan adalah berupa rukun. Berupa rukun-rukun sholat. Yang mana di situ berupa doaul mas'alah yang tanpanya sholat tidak sah, seperti bacaan Al-Fatihah, seperti doa di antara dua sujud, dan juga seperti dalam tasyahud. Yang diinginkan di sini adalah maunya bicara tentang salah rukun. Wadzalika ibadatun karruku' wasujud. Dan itu semuanya adalah perkara ibadah seperti rukuk dan sujud. Ya, ini keberadaannya seperti rukuk dan sujud. Yaitu seperti Al-Fatihah, doa di antara dua sujud. Juga dalam tasawuf itu semuanya adalah ibadah. Kedudukannya seperti rukuk dan sujud. Ya, ini perkara yang berhubungan dengan rukun-rukun sholat. Tanpa dilakukannya maka tidak sah sholat tersebut. Fatata barhadal maqam aitabayyanu laka jahlul jahilina bitauhid. Maka perhatikan tadabbirlah adal maqam. Ya, ini permasalahan yang dibicarakan di sini. Jelaslah bagi kamu kebodohannya orang-orang yang bodoh. Kebodohannya orang-orang yang jahil. Perkara yang berhubungan dengan at-tauhid. Kenapa? Karena dalam beberapa contoh yang disebutkan oleh beliau di sini adalah mengandung makna tauhid. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam Al-Fatihah. Ini mengandung makna tauhid. Ya kan? Wa mimma yubayyinu hadzal maqama wa yazidu idahan qaulul allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala fi qouli ta'ala. Yang tadi bi makna qouli ta'ala gitu ya. Ya. Bi makna qouli ta'ala gitu. Hah? Ha. Sebagai nuskhanya fi qouli ta'ala bukan bi makna qouli ta'ala. Yang tadi rezeki bi makna gitu. Aywa. Di sini dibuang dan lafadz makna fi qoulihi ta'ala. Wa mimma yubayyinu hadzal maqam yazidu idahan, dan termasuk dari apa yang menjelaskan maqam ini, permasalahan ini, dan yang menambahnya menjadi lebih jelas lagi, yaitu perkataannya Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala fi qoulihi ta'ala. Sebagai nuskho fi makna qoulihi ta'ala. Yaitu kalau Allah Ta'ala kul da'ullaha awidu'ur rahman ayyamma tad'u falaul asmaul husna. Katakanlah wahai Rasul, wahai Nabi, serulah kepada Allah, mintalah kepada Allah, atau mintalah ar-Rahman, apa saja yang kalian seru dengan menyebut nama-nama Allah yang lainnya, maka sesungguhnya bagi Allah adalah nama-nama yang bagus, husna. Husna ini manas, mendekarnya apa? Ahsan. Nah. Husna mendekarnya ahsan. Berarti kemarin ahdha mudzakkar muannasnya khudwa. Mafhum. Wa hadza du'aul masyhuru annahu du'aul mas'alah. Doa yang tertentum dalam ayat ini yang dikatakan doa yang masyhur ini adalah du'aul mas'alah, doa yang berupa permintaan. Qalu. Ini mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu wa yaqulu maratan ya Allah wa maratan ya Rahman. Yang tadi di mana? Nuskhanya? Rizki. Kanu yaqulun. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u rabbahu maratan yaqul gitu. Ini terbalik, yaqul wa yaqulu maratan. Sebagai nuskhanya maratan yaqulu. Punya ana wa yaqulu maratan. Terbalik. Karena berbeda nuskho, berbeda nasikh, yang menyalin ini kadang berbeda. dibalik marotan yakulu. Sedangkan punya anak, yakulu wa yakulu marotan. Paham? Karena sudah berpindah-pindah tulisan dari orang ke orang, maka kadang menjadi berubah sebagian kalimatnya. Kenapa ya? Karena sebagaimana telah kita lewati dulu, kalau seorang itu ingin memiliki kitab seperti ini, menyalin dengan tulisan tangan. Itu namanya nasikh. Kalau sekarang cukup apa? Cukup memfotokopi. Ya kan? Atau pesan dalam percetakan yang sudah ada. Kalau dulu tidak, belum dicetak, maka ditulis dari tangan ke tangan. Mau dikatakan apa? Makhtutot. Makhtutoh. Tulisan tangan. Makhtut. Khotto yakhutu. Menulis. Ya kan? Makhtut. Dibilang makhtutot. Nah. Maka di situ tertulis seperti yang tadi kita dengar. Sebagian nuskhahnya marratan yakulu. Punya anak wa yakulu marratan. Kenapa? Karena berbeda nuskhah, berbeda cetakan. Karena nasikhnya berbeda, maka kadang ada sebagian yang dirubah. Dulu para sahabat radhiyallahu anhum mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berdoa kepada Rabb-nya, yakulu wa yakulu marratan. Sekali waktu beliau berkata ya Allah, sekali waktu beliau berkata ya Rahman. Namanya yakulu marratan. Sekali waktu beliau berkata ya Allah, sekali waktu beliau berkata ya Rahman. Dengan beliau sallallahu alaihi wasallam menyebut nama Allah dengan doa tadi dengan nama ya Allah dan ya Rahman, fadhannal musyrikun, maka orang-orang musyrik punya dugaan annahu wasnya sallallahu alaihi wasallam yad'u ilahaini, menyeru dua sesembahan, memanggil dua sesembahan, meminta kepada dua sesembahan ilahaini. Maka Allah menurunkan ayat ini, fa anzalallahu hadzal ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Namanya sebagai bantahan terhadap dugaannya musyrikin terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dugaan yang jelek, dibantah oleh Allah taala. Dzikr hadza an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, hal ini disebutkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Wa qila inna du'a huna bi makna tasmiyah. Kil, ini adalah nukilan yang maknanya lemah. Nukilan tapi dari sisi kekuatannya lemah. Bahwasanya doa di sini adalah bermakna tasmiyah. Tasmiyah itu dari fi'il madinya apa? Sama yusammi tasmiyatan. Nah. Sama yusammi tasmiyatan. Fa'alai fa'ilu taf'ilatan. Wataf'ilan wataf'ilatan. Jadi ucapannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah ya Rahman itu dalam maknanya adalah penamaan saja. Penyebutan nama. Maka makna wal makna dan maknanya yaitu ayya ismin samaitumuhu bihi min asma'illahi ta'ala imma Allah wa imma Rahman falu asmaul husna. Nama apa saja yang kalian samakan, kalian namai Allah Ta'ala dengan nama itu. Dari nama Allah Ta'ala, maka kamu sebut Allah atau sebut Ar-Rahman, maka bagi dia Allah adalah nama-nama yang bagus. Kata beliau di sini, wahada min lawazimi, apa? Min lawazimi al-makna fil ayah. Makna lawazim adalah bukan makna yang asli, tapi tuntutannya saja. Karena kekuatan dalam istidlal itu adalah dalam lafaz yaitu ada dilalatul mutabaqah, ada dilalatul ta'dum dan dilalatul apa? Apa? Dilalatul iltizam. Kemudian tadi doa tadi dinamai penamaan itu termasuk dari lawazimul makna dalam ayat. Karena kekuatan dalam istidlal itu bisa dilalatul mutabaqah, dilalatul tadamun, dilalatul iltizam. Jadi penyebutan dari ayat tadi berupa doa ul mas'alah, lawazimnya adalah penamaan. Ini enggak diingkari, asal tidak menafikan makna yang asal. Qala walaysa huwa ainul murad. Atau walaysa huwa ainul murad. Jadi ayat tadi Qul du'allaha aw du'arrahmana ayyama tad'u falahul asmaul husna, itu dalam maknanya adalah penamaan. Itu bukan dat yang dimaksud dari ayat tersebut. Namanya walaysa huwa ainul murad atau walaysa huwa ainul murad. Bukanlah makna tadi, bukan makna tasmiyah tadi adalah memang itu yang dimaksud secara datnya, bukan. Bukan itu yang dimaksud secara aslinya. Dengan makna tasmiyah penamaan. Balil muradu bidu'a maknahu al-ma'hud al-mutarrad fil Qur'an wa huwa du'aul su'al wa du'aul sana. Bahkan yang dimaksud dengan doa yaitu berupa makna yang sudah ma'hud, makna yang sudah dikenal, yang mutarrad, yang sudah paten dalam Al-Qur'an, yaitu berupa doa ul mas'alah, doa permintaan, dan doa usana, doa berupa pujian, yakni ibadah. Adapun penamaan, kalau ditinjau dari sisi lawazimul makna fil ayat sahih min dilalatil iltizam. Tapi kalau dari sisi itulah maksud secara datnya, cuma penamaan, ini bukan. Ya kan? Bahkan maknanya adalah permintaan. Baik itu permintaan langsung berupa doa ulama salat ataupun permintaan berupa doa yang dikatakan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara ibadah. Suma qala, kemudian beliau Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah melanjutkan perkataannya, idza urifa hadza faqulu ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan yatanawalu nau'ai ad-du'ai lakinnahu dhahirun fi du'a'il mas'alah mutadamminun li du'a'il ibadah. Bila perkara ini telah diketahui, maka firman Allah Ta'ala, ud'u rabbakum, serulah Rabb kalian dalam keadaan kalian bertadarru, merendah diri, wa khufya, dan pelankan suaranya. Ini adalah yatanawalu mencakup dua macam doa, yaitu doa ul masalah dan doa ul ibadah. Lakinnahu dhahirun fi du'il masalah, tapi ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan adalah secara zahir dalam doa ul masalah. Sabit. Kok kayak gitu sabit? Lari-lari datang lari. Iye. Berarti kan? Lakinnahu dhahirun fi du'il masalah mutadammin li du'il ibadah. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mencakup dua macam doa, tetapi yang zahir dari konteks ayat ini adalah berupa doa'ul mas'alah. Kandungannya adalah berupa doa'ul ibadah. Artinya, siapa yang melakukan doa kepada Allah berupa permintaan, maka dia telah beribadah kepada Allah. Siapa yang meminta kepada Allah Ta'ala dengan satu permintaan yang dibolehkan untuk diminta. Karena bukan semua permintaan itu kemudian sah permintaannya. Siapa yang meminta kepada Allah dengan permintaan yang memang secara syar'i adalah permintaan yang sah, maka dia telah masuk dalam kandungan, dia telah beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka dikatakan, Zahirnya secara nasnya doa ul mas'alah dalam ayat tersebut untuk rabbakum. Tapi dengan doa ini meminta kepada Allah Ta'ala, dia telah melakukan ibadah kepada Allah. Maka dikatakan telah melakukan doa ul ibadah. Jadi siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala berupa permintaan tertentu, maka dia telah masuk dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Walihada amara bi ikhfa'ihi. Dikarenakan inilah Allah memerintah agar doa tadi diikhfakan, disamarkan, tidak dijaharkan, tidak dikeras-keraskan seperti yang kita dengar di masjid-masjid kita, di kaum muslimin kita ini. Maksudnya kaum muslimin, misalnya kaum muslimin sekarang ini ugal-ugalan dalam berdoa. Jadi mereka itu ugal-ugalan, brutal dalam berdoa. Paham? Nah, seperti yang disebut dengan acara istighosahan. Ini juga brutal dalam berdoa. Ya, hari demi hari yang kita dengar di musola-musolanya kaum muslimin, ini dalam mereka adalah ugal-ugalan, brutal. Melakukan kriminal dalam berupa ibadah, ya berupa doa tadi. Ya kan? Dan karena jahilnya mereka, karena kebodohan mereka, seakan-akan itu sebagai ibadah yang sangat terpuji. Sebagai orang yang dianggapnya orang soleh dihadap di sekitar mereka. Padahal adalah lebih mendingan orang gila daripada mereka. Dari kelakuan mereka berdoa kepada Allah dengan doa yang ugal-ugalan tersebut, dilakukan dengan lagu-lagu yang tidak sopan terhadap sang penciptanya. Perhatikan, walihada amara bi ikhfa'ihi. Dikarenakan inilah Allah memerintah agar doa tadi diikhfakan atau ikhfak, disamarkan, dipelankan. Qala al-Hasan, berkata al-Hasan, Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, qala al-Hasan, Hasan al-Basri. Siapa namanya? Siapa yang ingat? Sedang antum dengarkan tentang biografinya beberapa para salafus saleh dalam barisnya Ustaz Abdul A'la. Siapa namanya Hasan? Apa? Aywa. Siapa kunianya? Abu Sa'id. Sahih. Berkata al-Hasan, bayana doa sirri wa doa al-alaniyati sab'una di'fan. Sebagai nuskha da'ifan. Yang itu apa? Di'fan atau da'ifan? Di'fan atau da'ifan? Kata beliau rahmatullahi ta'ala, antara doa usir, doa yang disirkan, dirahasiakan, dipelankan, dan antara doa yang dikeraskan sab'una di'fan. 70 kali lipat. Di'fan itu apa? Lipat. Bukan lemah. Kalau do'if, lemah. Nah, kalau do'fan juga lemah, tapi di sini maknanya apa? Lipat. Walakatkan al-muslimun yastahiduna fitu'a walam yusma' lahum sautun. Ini penjelasannya. Sungguh kaum muslimin di hari itu yastahidun. Ini apa? Memiliki keseriusan, kesungguhan. Itu namanya yastahidun. Kesungguhan dalam berdoa. Tapi walam yusma', sedangkan tidak pernah didengar suara dari mereka-mereka yang berdoa. In kana illa hamsan bainahum wa baina rabbihim. Tiada lain doa-doa mereka kaum muslimin adalah hams, bisikan antara mereka yang berdoa dan antara Rabb mereka. Mafhum? Bukan kok dikeraskan, disepeker-sepeker kayak kayak orang ngusir anjing itu. Mesti mendingan ngusir anjing. Itulah yang kita katakan bahwasanya doanya mereka adalah doanya orang yang ugal-ugalan. Semoga didengar suara ini oleh mereka. Sebagai bentuk kita mengingkari kejahatan dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Bila kita sebutkan terang-terangan. Karena selain kita mengucapkan berupa ingkar ini, tidak punya kemampuan. Kalau tidak punya kemampuan, harusnya dijahit mulut mereka. Suruh tobat, kalau enggak, bisa dipenggal lehernya. Perhatikan ini. Jadi mereka-mereka yang ugal-ugalan dan berdoa tadi, kalau suruh tobat, kalau enggak, bisa dipotong lehernya. Dipisahkan kepalanya dengan badannya. Nas'allahu salamu al-afiyah. Semoga tetangga-tetangga kita dengar teman ini. Mengganggu kaum muslimin. Merusak ketenangan. Baik. Wa qala ta'ala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Dan berfirman Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi anni dan abda hamba-hambaku. Tanya kepada engkau, wahai Rasul, tentang aku. Maka jawablah, fa inni qaribun, maka sungguhnya aku telah dekat. Aku mengijabai, mengabulkan doanya orang yang menyeru apabila dia menyeru kepada aku. Ayat ini, yatanawalu naw'ai ad-du'ai. Ayat ini adalah mencakup dua macam doa, yaitu doa ul-masalah dan doa ul-ibadah. Ya, ini siapa yang minta kepada Allah Ta'ala berupa permintaan apa yang dia inginkan, maka dia masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Ta'ala dalam doanya. Wabikullin min huma fusiratil ayatu. Wabikullin min huma. Dan dengan masing-masing dari keduanya. Doa ul-masalah dan doa ibadah, ayat ini ditafsirkan seperti itu. Artinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ila akhiri. Akhir ayat. Yaitu ditafsirkan tentang makna doa ul-masalah dan doa ul-ibadah. Kila utihi idza sa'alani wa kila utibuhu idza abadani. Dikatakan, utihi aku beri dia apabila dia meminta kepadaku. Dan dikatakan, aku beri pahala usibuhu. Ku beli pahala, ku beli ganjaran kepada dia apabila dia mengibadai aku. Itu namanya siapa yang berdoa kepada Allah Ta'ala dengan permintaan yang dia minta, maka dia telah mengibadai Allah, diberi permintaannya dan juga diberi ganjaran karena dia telah mengibadai Allah Ta'ala berupa ibadah, ini doa, permintaan. Walaysa hadza min isti'malil lafzi fi haqiqati wa majazihi. Dan ini bukanlah termasuk dari penggunaan lafaz dalam makna yang hakikatnya dan makna majaznya sekalian, tidak. Bukan termasuk dari penggunaan lafaz dari sisi makna hakikinya dan dari sisi makna majazinya, tidak seperti itu. Jadi hakikinya adalah doa ul masalah. Masalahnya doa ul-ibadah tidak. Bukan makna yang hakiki adalah dalamnya doa ul-mas'alah. Makna masalahnya adalah doa ul-ibadah tidak. Bal hadza istimalu fi haqiqati al-wahidati al-mutadamminati lil-amrayni jami'an. Bahkan ini termasuk penggunaan. Ya kan? Lafadz. Bal hadza istimaluhu. Istimal lafadz. Dalam hakikatnya lafadz tadi. Hakikat yang satu tapi mengandung dua perkara sekalian. Ya, ini apa? Mengandung dua perkara yaitu doa ul masalah dan mengandung doa ul ibadah sekalian tanpa harus disebutkan makna hakikinya. Doa ul masalah makna majazinya adalah doa ul ibadah tidak. Wada ya'ti fi masalatis shalah wa innaha nuqilat an musammaha bil musammaha iya bil lughah. Usama bil lughah wasarat haqiqatan syar'iyatan. Dan akan datang dalam masalah salat. Dan sesungguhnya as-salat sesungguhnya as-salatu telah dipindahkan dari penamaannya dalam bahasa itu apa? Maknanya doa. Dan menjadilah hakikat syar'iyah. Menjadi apa? Makna yang syar'i secara hakiki. Wastu'milat bihadhil ibadah majazan lil alaq wa bainahuma wa bainal musamma lugawi wa yabaqiyatun alal wad' al-lugawi. Dan lafadz as-shalah, lafdzatu as-shalah dipakai, digunakan dalam ibadah ini. Bihadhil ibadah ini ibadah salat berupa awalan dengan takbir, diakhir dengan salam. Secara majaz lil al, karena ada kaitannya, ada hubungannya antara keduanya. Antara makna salat berupa ibadah dan antara makna salat berupa doa. Dan antara penamaan secara lugawi berupa doa, sedangkan as-salatu tetap keberadaannya di atas penggunaan makna lugawi yaitu ad-doa. Wa dhumma ilaiha arkanun wa syara'itu, dan di wa dhumma, apa dhumma? Dimasukkan, digabungkan. Dhumma ya dhumma itu penggabungan. Wa dhumma ini fi'il madhi, mabni majhul. Dia digabungkan kepada makna al-lughawi as-salatu berupa doa, digabungkan kepadanya berupa rukun-rukun dan syarat-syarat. As-salatu dalam makna al-lughawi adalah doa, tapi digabungkan kepadanya berupa rukun-rukun dan syarat-syarat. Fa'alama qararnahu la hajata ila sayyin min dalika. Maka di atas apa yang telah kami tetapkan, takdirkan, maka enggak ada kebutuhan kepada sesuatu apapun dari pembeberan yang tadi dikatakan as-salatu itu telah dipindahkan dari penamaannya dalam bahasa, ya kan? Dan menjadilah hakikat syar'iyah. Maka kalau itu enggak perlu disebut seperti itu. Fa'inal musalliya min awwali salati ila akhiriha la yanfaqu an du'ain. Kenapa enggak perlu, enggak butuh kepada pembebaran tadi yang di atas? As-salatu maknanya adalah majaz. Kalau kita lakukan berupa takbir sampai salam itu namanya majaz. Dalam doa, makna majazi. Makna hakikinya adalah doa. Hadis sholatu secara aslinya makna adalah doa. Makna majazinya adalah ibadah yang ada rukun-rukunnya, ada syarat-syaratnya. Ini pembeberan dari sisi penggunaan makna lugawi dan makna syar'i. Kata Nulukun Allah Ta'ala, enggak butuh kepada itu semuanya. Kenapa? Karena seorang yang sholat, dari awal sholatnya sampai akhirnya, layan fakbu. Tak pernah terpisahkan, tak pernah terlepaskan dari doa. Ima doa ibadatin wa sana'in wa au doa talabin wa mas'alatin. Seorang yang sholat itu dari awal dia melakukan sholat sampai selesai, tidaklah terpisahkan, tidaklah terlepaskan dari doa. Ima bisa jadi doa berupa ibadah dan puji-pujian, dan doa berupa permintaan dan permohonan. Wawa fil halaini da'in. Seorang yang sholat dalam dua keadaannya adalah seorang yang berdoa. Da'in ini simfa'il dari kata da'aya da'u. Da'in. Simfa'il itu. Karena enggak ada alif lamnya maka ya-nya hilang. Kalau kasih alif lam ada'i keluar ya-nya. Wawa fil halaini da'in. Jadi seorang yang melakukan sholat tadi itu, dari awal dia melakukan sampai selesai, tidak keluar dari doa ibadah dan doa puji-pujian dan atau doa permintaan dan doa permohonan. Dalam dua keadaan ini, baik itu doa ibadah dan doa talak atau masalah, dia adalah orang yang berdoa. Inta mula khosan minal badai. Habis secara ringkas dinukil dari al-badai karyanya Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala. Pemirsa ya ikhwah. Dan telah kita ketahui bahwasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Al-Qayyim dalamnya beliau mengingkari tentang adanya majaz dalam bahasa, bahkan dalam Al-Qur'an enggak ada majaz, bahkan maksud termasuk taghut. Majaz termasuk taghut. Sehingga beliau bikin judul dalam kitabnya Sawa'ikul Mursalah Kasrut Tagut Salis. Maksud termasuk muhdas dalam din. Dan ini termasuk antara rincian beliau dari kitab Badai tadi. Baik. Qala Syekhul Islam Muhammadul Wahab rahmat ta'ala qawluhu wa qawluhu amma yujibul mutara idha da'ahu wa yaksifus su'ah Wajalahum khulaf al-ard a'ilahun ma'allah. Qala amma yujibul mutarra idha da'ahu wa yaksifus su'a wajalukum khulaf al-ard. Kalian jadikan khulaf al-ard, yakni sebagian meninggal, sebagian melanjutkan kehidupan. Itu namanya apa? Khulafa'ul ard. Yang lain meninggal, yang lain melanjutkan kehidupan ini sampai nanti kiamat al-kubra. Amma yujibul mutarrah, adakah yang bisa mengijabai orang yang mutar ketika dia benar-benar butuh dalam kontan itiror, harus untuk diijabai doanya. Apabila dia menyerunya dan menyingkap keburukan dan menjadikan kalian sebagai khulafal ard, sebagai penghuni bumi. Yang lain meninggal, yang lain melanjutkannya. A'ilawan ma'allah, adakah sesembahan yang berhak disembah bersama Allah? A'ilawan ma'allah, adakah sesembahan yang berhak disembah bersama Allah? Jawabannya adalah tidak ada. Qalilam ma tadzakkarun. Bayyana ta'ala annal musyrikin minal arab wa nahwihim qad alimu annahu la yujibul mutara wa yaksifus su'a illa Allahu wahdahu. Ini namanya istifham yang enggak perlu butuh jawaban. Maka Allah menjelaskan bahwasanya musyrikin dari kalangan arab dan yang lainnya mereka telah tahu bahwasanya enggak ada yang mampu mengijabai al mutara. Orang yang dalam keadaan ittirar, orang dalam keadaan butuh terpaksa untuk selamat dari permasalahan. Dan tidak akan yang mampu menyingkap keburukan kecuali Allah Ta'ala. Tok. Fadzakara dzalika subhanahu muhtajjan alaihim. Apa makna muhtajjan alaihim? Haidar. Apa makna muhtajjan alaihim? Bantahan atas mereka. Ahsanta. Fadzakara dzalika, maka Allah menyebutkan hal tersebut. Allah SWT menyebutkan hal tadi itu sebagai bentuk bantahan atas mereka. Mereka musyrikin dari kalangan Arab dan yang lainnya. Dan yang semisal dengan mereka. Apa bantahannya? Fittikhadihim sufa'a min dunihi. Karena mereka itu menjadikan sekutu-sekutu, sufa'a-sufa'a, pembela-pembela, penolong-penolong dari selain Allah Ta'ala. Ini bantahan Allah Ta'ala dalam ayat ini. Mulyadha qala a'ilahun ma'allah, adakah sesembahan yang berhak disembah bersama Allah Ta'ala? Maka jawabannya adalah enggak ada. Yakni yaf'alu dhalika, yaitu adakah sesembahan lain bersama Allah Ta'ala yang berhak disembah yang bisa mengijabai orang yang mutar. Apabila dia menyeru sesembahannya, adakah sesembahan yang lain yang bisa menyingkap keburukan? Dan adakah sesembahan yang lain yang bisa menciptakan ciptaan-ciptaan berupa manusia, penghuni bumi ini? yang lain meninggal yang lain sebagai manusia melanjutkannya kehidupan. Ini enggak ada. Fa idza kanat alihatum la tujibuhum fi halil ittirar fala yasluhu ayyaluha suraka alilladzi yujibul mutarra idza da'ahu wa yaksifus su'a wahdahu. Maka bila berhala-berhala mereka, teman-teman mereka tidak mampu mengijabahi mereka dalam keadaan al-ittirar, dalam keadaan benar-benar mereka terpaksa untuk diijabahi. Kalau enggak mampu sesembahan mereka yang mereka sembah dari selain Allah Ta'ala, maka enggak sepatutnya mereka menjadikan alihah tadi sebagai sekutu bagi Allah Ta'ala, yang mana dat ini adalah Allah, dialah yang mengijabai orang yang mutor ketika ittirar, apabila dia menyeru Allah Ta'ala dan menyingkap keburukan. Enggak ada yang lain kecuali Allah Ta'ala. Wa as-suhu ma fusirat bihi al-ayatu kasafiqatiha. Ini adalah sebagus-bagus apa yang atau yang paling sahih apa yang ditafsirkan dengannya terhadap ayat ini sebagaimana ayat yang sebelumnya kasa biqotiha. Sebagaimana ayat yang sebelumnya. Min qawli amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna fihi qada'iqa dzata bahjatin ma kana lakum antum bitu sajaraha a ilahun ma'allah. Bal hum qaumun ya'dilun. Ini ayat yang dikatakan ayat yang sebelumnya. Kasabikotiha. Ya kan? Amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa anbatna bihi hadaiqa dzata bahjatin. Maka lakum antum bitu sajaraha a ilahun ma'allah. Adakah sembahan yang lain bersama Allah Ta'ala yang kalian punya hak untuk kalian ibadai? Bahkan mereka adalah qaumun ya'dilun. Apa makna ya'dilun? Qaumun yusyrikun. Qaum yang bikin tandingan. Itu namanya ya'dilun. Amman ja'ala al-ardha qarara wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasiya wa ja'ala bainal bahraini hajiza. A'ilawan ma'allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Walahikotiha, bacaannya itu. Wawun-wawun ataf kepada kasabikotiha. Ayat yang sebelumnya dan ayat yang setelahnya. Lahiko yalhaku. Sinfailnya lahikun. Berhubung dia karena mu'anas maka lahikotun. Walahikotiha ila kaulihi amma yahdikum fidulumatil bar wal bahar. Wa may yursilu riyaha busran baina yaday rahmati. A'ilawan ma'allah. Ta'ala Allah amma yusyrikun. Amma yabda'ul khalqa summa yu'idu. Wa may yarzukukum minas sama'i wal ard. A'ilawan ma'allah. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Jadi ini semuanya dalam mereka sudah tahu. Tidak ada yang memiliki hak dalam perkara rububiyah ini kecuali Allah Ta'ala. Tapi kenapa mereka enggak mau mengesakan Allah dari tuntutan tauhid rububiyah? Inilah ya ikhwah yang menjadi permasalahan penting sehingga diutuslah para utusan Allah sebagai bentuk penjelasan terhadap mereka tertuntut mereka untuk mengesakan Allah Ta'ala. Pertama hadil ayat, kita bayanul laka anna Allah Ta'ala ihtajja 'alal musyrikin bima aqarru bihi 'ala ma jahatuhu. Maka perhatikanlah ayat-ayat ini, jelaslah bagimu bahwa Allah Ta'ala membantah atas musyrikin. Membantah musyrikin. Ihtajja'ala membantah. Jadi, bahwa Allah Ta'ala membantah musyrikin dengan apa yang mereka telah mengakuinya. Atas apa yang mereka ingkari. Apa yang mereka akui? Berupa tauhid rububiyah. Apa mereka ingkari? Berupa membatasi ibadah seluruhnya hanyalah untuk Allah. Ini yang diingkari. Mereka telah mengaku tentang rububiyahnya Allah Ta'ala. Tidak ada bantahan sedikit pun mereka telah mengaku dengan pengakuan yang gamblang dari Al-Quran yang disebutkan beberapa ayat yang sangat banyak di sini. Tapi mereka tidak mau. Bukan mereka mengingkari tentang wujudnya qasrul ibadah. Membatasi ibadah seluruhnya hanyalah untuk Allah. Kok ini enggak mau mereka. Ya kan? Jadi maunya itu Allah memiliki rububiyah, tapi sesembahan yang lain boleh disembah bersama Allah Ta'ala. Ini maunya mereka. Jadi mengetahui bahwasanya, ya kan, langit-langit dan bumi dan rezeki semuanya datangnya dari Allah Ta'ala. Tapi tuntutan untuk membatasi ibadah, mencukur ibadah hanya untuk Allah Ta'ala, ini enggak mau. Ini namanya min qasril ibadat jami'ah alaihi. Ini enggak, yang mereka ingkari. Kama bifatihatil kitab, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini diingkari. Mafhum? Alama jahaduhu, ini berupa tauhid al-uluhiyah, ini diingkari. Bagaimana ya, ikhwah? Jadi Allah Ta'ala membantah musyrikin atas apa yang mereka akui. Apa yang mereka akui? Tauhid rububiyah. Atas apa yang mereka telah ingkari berupa membatasi ibadah cukup hanyalah untuk Allah, tidak, mereka enggak terima. Ini yang diingkari Allah Ta'ala, ini yang dibantah. Qala Abu Ja'far bin Jarir qawlu amma yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a ila qawli qalil ma tadhakkarun yaqulu ta'ala dzikruhu. Amma tusyrikuna billahi khairun amil ladzi yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a annazilah bihi anhu. Wa qalu yaj'alukum khulafal ard yaqulu yastakhlifu ba'da amwatikum fil ard minkum khulafa'a ahya'an yakhlufunahum. Tapi ya kan, soal ini kita sambung lagi nanti pada waktunya. Kita cukupkan sampai ini dulu kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya alhamdulillah.